bertutur sejujurnya. Aku memilih cintamu. Walau badai akan menghadang kita, ku tak peduli walau sulit untukku. Kau tak pernah percaya dua sisi dunia.